Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-28 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang ujian setelah dakwah Jahriyah. Setelah dakwah Tauhid dengan Jahriyah, Rasulullah SAW dan para sahabat mendapatkan ujian berat dan gangguan dari orang-orang musyrikin, baik secara fisik maupun cacian. Ketika turun firman Allah, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, datanglah Ummu Jamil bintu Harb, istri dari Abu Lahab, dan berkata, Mudhammamun abayna wa dinuhu qalaina wa amruhu asaina. Orang yang tercela kami tidak mau, dan agamanya kami benci, dan perintahnya kami maksiati. Dan saat itu Rasulullah SAW duduk di Masjidil Haram bersama Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Humaidi di dalam musnadnya, dan dia adalah hadis yang hasan li ghairihi. Di dalam sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni syatma quraishin wa la'nahum yashtumuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Apakah kalian tidak takjub bagaimana Allah memalingkan dariku celaan orang Quraisy dan laknat mereka? Mereka mencela Mudhammam dan melaknat Mudhammam, sedangkan aku adalah Muhammad. Makna Mudhammam adalah orang yang tercela, dan makna Muhammad adalah orang yang terpuji. Di dalam dakwah Jahriyah ini, Nabi SAW ingin menunjukkan syiar Islam dan mendakwai manusia dengan cara salat di Masjidil Haram, sehingga orang-orang musyrikin ingin menghalangi beliau dari tujuan ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah SAW berdiri salat di sisi Ka'bah dan sekelompok orang-orang Quraisy di majelis-majelis mereka, tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, apakah kalian tidak melihat kepada orang yang sedang riya ini? Siapa di antara kalian yang mau pergi ke unta keluarga fulan, mengambil kotorannya, darahnya, dan kotoran bekas unta melahirkan mereka, kemudian datang ke sini dan menunggu, dan apabila dia bersujud, maka meletakkan kotoran tersebut di antara dua bahunya. Maka salah seorang di antara mereka pergi dan melakukannya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sujud, dia meletakkan kotoran-kotoran tersebut di antara dua bahu Rasulullah SAW. Nabi pun terdiam dalam keadaan sujud. Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga sebagian sempoyongan karena tertawa. Maka sebagian orang mengabarkan ini kepada Fatimah yang saat itu masih gadis kecil. Segera Fatimah datang menuju bapaknya dan menghilangkan kotoran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah pun mencela orang-orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, beliau berkata, ya Allah, hancurkanlah orang-orang Quraisy, hancurkanlah orang-orang Quraisy, hancurkanlah orang-orang Quraisy. Kemudian beliau menyebutkan nama, ya Allah, hancurkanlah Amr bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayt dan Imarah bin Al-Walid. Berkata Abdullah bin Mas'ud, maka demi Allah, aku melihat mereka semua mati terkapar pada Perang Badar. Kemudian mereka diseret ke sumur terbuka yang ada di Badar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang dibuang di sumur terbuka ini diikuti laknat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa yang menaruh kotoran adalah Uqbah bin Abi Mu'ayt dan yang menyemangati adalah Abu Jahal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan orang-orang musyrikin sangat terpukul dengan doa ini. Dan berat bagi mereka karena mereka berkeyakinan bahwa orang yang berdoa di Mekah mustajab. Dan perlu diketahui bahwa doa yang diucapkan oleh Nabi SAW bukan karena diganggu, tetapi sebabnya adalah karena beliau didustakan dan dimaksiati. Sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau SAW adalah orang yang paling sabar dalam menghadapi gangguan dakwah. Bahkan beliau SAW sering mendoakan dengan hidayah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.